Mitra Bisnis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, didesak untuk mengundurkan diri. Menurut anggota DPR Catur Saptoedi dari fraksi PAN, sejak 2005 lalu, kinerja Menteri ESDM sudah terlihat tidak mampu mengelola sumber daya energi yang melimpah di Indonesia. Begitupun dengan data produksi minyak yang mengalami penurunan. Mitra Bisnis, apakah tuntutan ini cukup wajar atau dianggap berlebih? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat pola dan kinerja Kementerian ESDM terhadap fenomena kenaikan komoditas energi kita? Kacau balau 2005 setelah kenaikan harga BBM, programnya adalah batu bara. Kemudian belum setahun, jarak. Itu 13 menteri terlihat. Setelah jarak, biofuel yang lain. Tapi semuanya tidak yang jalan. Siapa yang salah? Menteri ESDM lagi. Tapi bagaimana dengan pembantu presiden yang lainnya, Pak? Oh, enggak lah. Ini kan saya bicara Menteri ESDM saja. Ya, yang lain agak lumayan lah gitu. Tapi ini yang paling parah Menteri SDM. Itu barang langka juga kan. Gas langka juga siapa tuh? Menteri SDM lagi. Lapindo, Menteri SDM lagi. Konversi minyak tanah, Menteri SDM lagi. Enggak ada yang beres kan? Tapi apakah solusinya mengganti Menteri, Pak? Penyegaran secara cepat ya. Kemudian Anda juga telah mendengar apa itu BP Migas yang sangat korup, sangat kotor. Laporan keuangannya lebih jelek dari laporan keuangan masjid, gitu kan? Nah, ini semualah. Apa tidak sebaiknya lembaganya diperbesar, Pak? Nah, kalau lembaganya diperbesar nggak menyelesaikan masalah, kan, sebetulnya. Asal pekerjaannya fokus saja. Jadi, saya rasa bukan persoalan terlalu besar, ya. Kan ada direktorat-direktorat jenderalnya. Tapi komandannya susah. Nah, tinggal kan institusinya diperkuat. Yang tidak beres, yang jelas-jelas tidak perform, diganti kan gitu. Kalau main sepak bola juga begitu kan. Kalau penyerangnya tumpul, diganti. Kalau kipernya sering kebobolannya, diganti. Nah ini yang diganti yang politis-politis saja kan. Cara yang akar masalah energi kita tidak diapa-apakan. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.